nanti-nanti, kapankah lagi dirimu kan datang kembali. Indahnya mimpiku semalam bertemu dengan engkau hujan. Mungkinkah itu bertanda bagiku bersatu lagi bersamamu. Sampai bilang lagi.